الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الأخير كجيان dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Fadilatul Syekh Al-Doktor Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala di halaman 83 mengenai waktu sholat Isya. Beliau sebutkan bahwa permulaannya min ma'idi syafaqil ahmar, dari hilangnya meja merah, wa yamtaddu ila tulu'il fajri tsani, dan memanjang waktu tersebut sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Ini waktu apa? Salat Isya. Dari mulai hilangnya syafaqul ahmar, meja merah, sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Dan ini adalah madhabul jumhur, madhab mayoritas para ulama dari Al-Hanabiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, bahwa waktu Isya memanjang sampai terbitnya fajar yang kedua. Dan dari waktu yang panjang ini terbagi menjadi dua, yang qasir ila qismain, terbagi menjadi dua, waktu ikhtiyarin, yang pertama adalah waktu ikhtiar, yang tadi ila thulutsil lail, waktunya memanjang sampai sepertiga malam pertama. Nah, tapi yang rajih yakni sampai nisfil lail, sampai pertengahan malam. Waktu ikhtiar memanjang sampai apa? Nisfil lail, sampai pertengahan malam. Yang kedua, waktu iltirarin, waktu iltirarin atau waktu darurah, waktunya min thulutsil lail ila thulu'il fajr atsani, dari sepertiga malam sampai terbitnya fajar yang kedua. Berarti kalau dengan pendapat yang rajih, dari pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Dari apa? Pertengahan malam sampai terbitnya fajar. Kita masuk pada paragraf kedua di situ, di halaman 83. Qala al-Jawla wa ta'khiru shalah ila akhir al-waqt al-mukhtar, dan mengakhirkan salat Isya sampai akhir waktu ikhtiar, yaitu setengah malam, pertengahan malam, menurut pendapat yang benar, adalah afdalu min in sahuda, lebih utama jika hal itu mudah. Jadi mengakhirkan Isya sampai jam setengah 12-an itu afdal, lebih utama daripada mengerjakan di awalnya. Tetapi ini catatannya apa? Insahula, jika mudah. Tapi fa in syaqqa 'ala al-ma'mumin, jika memberatkan atas para jamaah, para makmum, fa mustahabbu ta'jiluha, maka yang lebih utama yang disunnahkan adalah menyegerakannya fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Da'an lil masyaqqah, dalam rangka menolak adanya rasa berat. Nah, ini menunjukkan memang di dalam Islam itu yang namanya masyaqqah, rasa berat itu terangkat dari umat ini. Jadi kapan ada masyaqqah, di situ akan datang kemudahan. Di dalam kaidah disebutkan al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, rasa berat itu akan mendatangkan kemudahan. Jadi syarat ini akan mendatangkan kemudahan. Seperti ini, waktu yang utama sebenarnya apa? Diakhirkan. Tapi kalau itu mendatangkan masyaqqah, maka justru yang utama adalah menyegerakannya di awal waktu. Yang menunjukkan agama ini agama yang mudah. Wajibrahu an-naumu qabla salatil isya'i, dan dimakruhkan tidur sebelum salat isya. Dimakruhkan tidur sebelum salat isya. Kenapa? Li'alla yastaghriqa an-na'imu fatafutahu, agar orang yang tidur tadi tidak istighraq, yaitu pulas tidurnya, fatafutahu, sehingga terluput dari salat isya. Sehingga terluput dari salat isya. Ya, agar jangan orang yang tidur tadi yakni pulas di dalam tidurnya sehingga terluput dari salat isya, artinya dia sampai subuh terus 12, atau minimalnya misalkan bangun di akhir malam terluput dari waktu ikhtiar sehingga masuk di dalam waktu darurah, yang di situ ada kemakruhan mengerjakan sunat di waktu darurah. Wa yukrahu al-hadithu ba'daha, juga dimakruhkan berbicara setelahnya. Wa huwa at-tahadutsu ma'an nasi, yaitu berbincang-bincang dengan manusia. Ya, dimakruhkan berbincang-bincang bersama manusia setelah isya. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu, yaitu berbincang dengan manusia, yamna'uhu minal mubadarati binnaumi, akan mencegahnya dari bersegera untuk tidur. Al-mubadarah binnaum, bersegera untuk tidur. Hatta yastayqira mubakkiran, sehingga bisa bangun lebih awal. Fayanbaghi an-naumu ba'da salatil isya'i mubasharatan, maka sepatutnya tidur setelah isya secara langsung. Nah, ini termasuk sunnah Nabi yang banyak manusia melalaikannya, yaitu bersegera tidur setelah salat isya jika tidak ada keperluan dan kepentingan. Liyakuma fi akhiril lail fa yatahajjad, sehingga dia bisa bangun di akhir malam untuk salat tahajjud. Yusalli al-fajra binashatin, dan salat subuh dengan kesungguhan, nanti dengan semangat. Artinya kalau seorang itu bisa tidur dari awal malam, tentu lebih mudah untuk bangun di akhir malam dan sudah tidak ngantuk lagi, sehingga salat subuh dalam keadaan semangat. Kalau seorang tidur di pertengahan malam atau bahkan sampai akhir malam baru tidur, maka meskipun dia bisa bangun di waktu subuh, posisi masih mengantuk, sehingga tidak bersemangat di dalam mengerjakan sholat subuh. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النوم قبلها والحديث بعدها. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan berbincang setelah isya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Barzah yang menyebutkan hal tersebut. Nah, hal ini menunjukkan ya ini sunnah Nabi untuk tidak tidur sebelum isya dan untuk tidak berbincang-bincang tanpa faedah setelah salat isya. Apa ini sunnah beliau alaihi salatu wassalam yang mungkin banyak dari kaum muslimin yang tidak memahaminya. Sebagian mungkin memahami bahwa kalau jam 8 itu sudah petengan, istilahnya rumah sudah petengan, dimatikan dan tidur, itu aneh gitu kan. Masih sore kok sudah tidur. Nah, ini justru yang tepat seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada aktivitas, sudah tidak ada pekerjaan, tidak ada urusan, yang sunnah memang segera untuk tidur. Segera untuk tidur. Lain halnya kalau ada apa? Kalau ada urusan, kepentingan yang harus diselesaikan, maka ya tidak mengapa. Tapi kalau tidak ada kepentingan, yang sunnah menyegerakan untuk tidur. Wahada idza kana saharuhu ba'da al-isya' min ghairi fa'idah. Hal ini apabila terjaganya dia setelah isya itu jika tanpa fa'idah. Artinya dimakruhkan tadi kalau apa? Min ghairi fa'idah, kalau tanpa ada fa'idah. Jadi dimakruhkan seorang bercakap-cakap tadi dalam keadaan sahar, yaitu begadang istilah kita. Begadangnya tadi itu jika tanpa faedah, maka ini makruh. Jika apa? Tanpa faedah. Amma idza kana li gharadin sahihin, adapun jika ada tujuan yang benar, wa hajatin mufidah, ada kebutuhan yang berfaedah, fala bas, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, artinya tidak dimakruhkan. Bahkan bisa lebih utama karena memang apa? Oh, faedahnya besar, seperti para penuntut ilmu memurojaah pelajarannya, mengulang-ulang hafalan Quran dan seterusnya, ya bisa dikatakan adalah lebih utama dia begadangnya tadi. Seperti para ulama dalam kisah kisah yang ma'ruf, mereka menghidupkan malam untuk menulis, menghafal, mencatat, mengulang dan seterusnya. Ya. Yang jadi masalah itu apa? Yang tanpa faedah, bahkan sebagiannya bermadharat. Bermadharat dalam artian hanya apa, nonton TV, ya kan, nonton bola. Jadi bukan sekedar tidak ada faedahnya, tapi apa, melakukan aktivitas yang ada mudharat padanya. Tidak ada berdasarkan ini waliyahubillah la hawla wala quwwata illa billah. Maka ini harus kita fahami baik-baik sunnah ini. Kalau memang kita sudah tidak ada aktivitas, tidak ada kepentingan, segera tidur. Tapi kalau ada faedah, urusan yang memang harus diselesaikan, maka tidak mengapa. Yang kelima, salatul fajr, salat subuh. Yabda'u waktuha bitulu'il fajr al-thani. Waktunya dimulai dengan terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Fajar shadiq. Karena sebelumnya ada fajar kadhib, ya, ada fajar kadhib, fajar yang dusta, ya kan? Artinya belum fajar. Wa yamtaddu ila thulu'i syams, memanjang waktu salat fajar, salat subuh ini, ila thulu'i syams, sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. Dan disunahkan menyegerakan salat subuh apabila telah yakin terbit fajar, telah yakin terbit fajar. Jadi sholat subuh yang sunnah disegerakan. Begitu jelas sudah terbit fajar, muadzin adzan, kemudian sekedar menunggu waktu jamaah itu datang ke masjid, maka kemudian iqamah, kemudian sholat ditegakkan. Hadhihi mawaqitu sholawat al-khams. Inilah waktu-waktu sholat yang lima. Allati faradaha Allahu fiha, yang Allah menfardukan sholat untuk dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Fa'alika bitaqayyudi biha. Hendaknya engkau terikat dengan waktu-waktu tersebut. Artinya ketika mengerjakan sholat harus terikat dengan waktu-waktu tadi, jangan asal. Ya. Bihaitsu la tusalliha qabla waqtiha wa la tu'akhiruha anhu. Yani di mana engkau kerjakan sholat, jangan kerjakan sholat sebelum waktunya dan jangan pula menundanya, ya, dari waktu yang telah disebutkan tadi. Jangan dikerjakan sebelum masuk waktu, jangan dikerjakan setelah keluar waktu. Kecuali nanti dalam pembahasan jamak, ya, ketika ada uzur yang syar'i bisa menjamaknya. Tapi secara asal demikian. Tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu dan tidak boleh dikerjakan setelah keluar waktu. Faqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Dia sholat tetapi apa? Celaka. Sudah mengerjakan sholat tapi apa? Celaka. Kalau yang sholat saja ada yang tidak diterima oleh Allah, yang sholat saja ada yang masih mendapatkan kecelakaan, apalagi yang tidak sholat. Kalau yang sholat saja ada yang Allah firmankan bahwa itu lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Maka tentu lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi ancamannya bagi yang tidak sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Siapa orang yang sholat tapi celaka? Yaitu orang-orang yang mereka terhadap sholatnya sahun, lalai. Terhadap sholatnya itu apa? Lalai. Apa makna lalai di sini? Beliau sebutkan ai alladzina yu'akhiruna shalah an awqatiha, yaitu yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Artinya dikerjakan setelah keluar waktu. Itu makna lalai di sini. Dia sholat, betul sholat, tetapi dikerjakannya di luar waktu. Di luar waktu. Subuh dikerjakan jam 6. Maka kalau sekarang ini jam 6 sudah terbit. Tapi pada kondisi tertentu jam 6 masih waktu subuh. Ya kan, subuh dikerjakan pukul 6 misalkan, zuhur ya pukul 3, nanti asar jam 6, maghrib setengah 8, isya sudah akan subuh. Ya, begini. Itu contoh bentuk kelalaian di dalam mengerjakan sholat tadi. Ini salah satu makna yang disebutkan, salah satu makna, makna sahun, lalai di sini adalah mengerjakan sholat tadi apa? Setelah habis waktunya. Di sana ada makna yang lain disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam surat ini Al-Maun, bahwa di antara makna lalai pula adalah apa? Sholat senantiasa atau mayoritasnya mendekati habisnya waktu. Senantiasa terus menerus waktunya, atau di mayoritas waktunya dikerjakannya hampir habisnya waktu. Jadi belum habis, belum keluar, tapi sudah hampir habis. Artinya kalau subuh itu ya sudah jam, kalau sekarang ya pukul 5 lebih, ya zuhur sudah jam 3 kurang. Ini apa? Hampir-hampir waktu itu habis dan itu dia kerjakan apa? Terus menerus atau mayoritas waktunya. Ada beberapa sekali tidak termasuk di sini. Seringnya apa? Terus menerus atau mayoritas keadaannya demikian. Dia kerjakan di penghujung-penghujung waktu. Ini juga masuk makna sabur, melalaikan salat. Kemudian makna berikutnya dari makna sabun adalah dari sisi kekhusyuan. Dari sisi kekhusyuan, bahwa dia sholat-sholat tetapi hatinya, pikirannya tidak di dalam sholat. Tidak di dalam sholat. Sering ya, ya Allahu Akbar, pikiran kita di mana? Barang yang semula hilang jadi teringat. Oh iya, saya taruh kuningnya di sana. Jadi cari yang tahu, jadi sholat Allahu Akbar teringat. Jadi subhanallah, bagaimana syaitan membisikkan, mengganggu seorang hamba di dalam sholatnya sehingga dia lalai dalam arti tidak khusyuk. Pikirannya bukan di dalam sholat, tapi apa? Di luar sholat. Sehingga akhirnya dia tidak tahu berkadang ini saya dirukat berapa, tiga kah atau dua, dua atau tiga. Di rakaat keberapa dia tidak menyadarinya. Kalau terjadi begitu ya, dua atau tiga, solusinya dua. Solusinya ya, dua atau tiga. Saya dua atau tiga. Tiga. Soalnya ya, dalam hadis disebutnya orang yang ragu di dalam salat yang tertimpa syak, kata Nabi, falyataharra as-suwad, hendaknya dia mencari mana yang lebih dekat kepada benar. Jadi yang dia pikirkan setelah itu apa? Mencari mana yang lebih dekat kepada benar. Dua atau tiga ini. Caranya dengan bagaimana mencari tahunya? Tanya dengan orang sebelahnya. Ya, caranya dengan dia mengingat-ingat sebelum ini saya ngapain. Sebelum ini saya ngapain? Tadi saya sebelum berdiri ini kan, berdiri ya. Sebelum berdiri ini saya tadi baca tasyahud atau bukan? Kalau baca tasyahud berarti sekarang kan berapa? Tiga. Jadi yang kaya enggak, saya tadi langsung naik, enggak perlu tasyahud. Atau tadi saya sebelum ini masih baca surat kan sebelum Al-Fatihah. Lalu sudah tidak baca apa? Surat, sudah tidak baca surat. Jadi berarti apa di rakaat? Berapa persennya? Mungkin begitu ya. Mengingat apa yang sebelumnya. Ini untuk menentukan dua atau tiganya. Mengingat sebelumnya apa yang dia kerjakan. Adapun pada kondisi tertentu blank ya, betul-betul blank. Sebelumnya ngapain juga tak tahu. Saya tadi baca apa, saya juga tidak apa. Alhamdulillah, sama sekali tidak tahu tadi itu baca apa, misalkan apa. Nah, baru ketika itu dia pilih yang sedikit. Baru pilih yang sedikit, karena itu yang yakin. Dua atau tiga, yang yakin berapa? Ya, duanya. Kan? Dua atau tiga. Kalau dua, pasti. Pasti. Tapi kalau tiga kan meragukan. Ya, satu atau dua, maka yang yakin berapa? Satu. Nah, ini kalau apa tadi tidak bisa menentukan sama sekali, pilih yang sedikit. Ya'ma yalibuka ilama la yalibuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Tapi kalau tadi masih bisa dengan cara yang pertama, mengetahui mana yang kuat, itu dahulukan. Mungkin yang duanya, mungkin yang tiganya. Tapi kalau sama sekali tidak bisa memahami ini atau itu, maka apa? Pilih yang sedikit. Untuk keadaan yang pertama maupun yang kedua, sujud sahwi. Untuk keadaan yang pertama maupun yang kedua, sujud apa? Sujud sahwi. Artinya baik dia bisa mencari mana yang lebih kuat ataupun tidak, sehingga dia pilih yang sedikit. Untuk kedua-dua kondisi itu dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Ya. Itu makna yang kedua dari sahwi. Makna yang ketiga juga dari sahun, itu apa? Lalai dari memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Ya, dia sholat-sholat, tetapi apa? Tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya salat-salat tadi tidak memenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya. Ini juga apa? Bentuk lalai diri mengerjakan apa? Ketika mengerjakan salat. Ya terkadang orang salat tapi apa? Wudunya belum benar. Hal kata tidak sah wudunya, maka salatnya pun itu tidak sah. Ya kan? Atau wudunya betul, tapi ketika salatnya itu sujudnya tidak tumakninah, rukuknya tidak tumakninah, sehingga apa? Tidak diterima salatnya. Ya, sehingga barakallahu fikum. Makna-makna yang tadi disebutkan hanya kita jauhi agar tidak termasuk orang yang lalai ketika mengerjakan sholat. Ya baik itu mengerjakan sholat sampai di luar waktu, mengerjakan sholat di mayoritas waktunya, atau bahkan sedang biasa di penghujung waktu, mengerjakan sholat dalam keadaan tidak khusyuk hati dan pikirannya di luar sholat. Yang keempat adalah mengerjakan sholat dalam keadaan tidak memenuhi syarat rukun dan wajibnya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, faqala fa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wa tabau syahawat fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba. Maka datang sepeninggal mereka generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mereka mengikuti asyahawat. Ya, datang generasi berikutnya yang beda dengan yang sebelumnya. Generasi yang setelahnya ini apa? Adau sholat, menyia-nyiakan sholat. Wattabau syahawat, mengikuti hawa nafsu. Maka yang seperti ini, fasaufa yalqawna ghayyan, niscaya mereka akan mendapatkan ghayya, itu adab yang dahsyat. Illa man taba, kecuali orang yang taubat. Dan makna menyia-nyiakan salat di sini, wa makna adha'us salat, dan makna adha'us salat, menyia-nyiakan salat maknanya akhruha an waqtiha, mengakhirkan salat dari waktunya, artinya dikerjakan di luar waktu. Falladhi yu'akhiru as-salat an waqtiha, maka orang yang mengakhirkan salat dari waktunya, masuk halaman 84, sammahullahu sahiya anha wa mudhayyi'an laha. Orang yang mengerjakan salat sampai di luar waktunya, Allah menyebutnya sebagai sahiyan, orang yang lalai dari salatnya. Wa mudhayyi'an laha, dan menyia-nyiakan salatnya. Wata'adahu bil waili wal ghayy, dan Allah mengancamnya untuk mendapatkan wail dan mendapatkan ghayy. Wa huwa wa'in fi jahannam. Sebagian tafsir menyebutkan itu memang wail ini adalah sebuah lembah di dalam jahannam. Wail itu nama apa? Sebuah lembah di dalam jahannam. Jadi ketika fawailun lil musallin, bagi orang yang salat itu akan mendapatkan wail, yaitu lembah di dalam jahannam, dimasukkan ke dalamnya, yaitu yang alladzina an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Nah, sampai sini ini adalah ancaman dari Allah bagi orang yang menyia-nyiakan dan lalai dari salatnya. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kita mengalaikan salat kita dengan makna-makna yang telah kita sebutkan. Tahawwala wa ta'ala billah. Wa man nasiha, masuk kepada pembahasan berikutnya, wa man nasiha aw nama 'anha. Siapa yang terlupa atau tertidur dari salat. Jadi kalau sekarang bukan tidak ada unsur kesengajaan ya, dia itu tertidur atau malah terlupa. Yang namanya manusia, Rasul sabdakan, innama ana basyarun ansa kama tansawun, fa idza nasitu fadzkiruni. Saya ini manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Jika saya lupa maka ingatkan aku. Ini menunjukkan memang sifat manusia itu apa? Lupa. Jadi jangan terus salat kan bisa lupa. Salat kan penting, kok bisa dilupakan. Ya kalau yang namanya manusia bisa lupa. Selama itu memang tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada bentuk-bentuk yakni menyepelekan. Yang seperti ini barakallahu fikum tidak terkena dosa. Ya. Yang namanya orang lupa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami jika kami tersalah dan jika kami lupa. Jadi tersalah ini maksudnya apa? Keliru dalam keadaan di luar kemampuan manusia. Artinya pengennya begini tapi kenyataannya demikian. Atau lupa tadi. Dia enggak ada unsur kesengajaan. Dia terjatuh di dalam kesalahan karena kelupaan tadi. Maka tidak terkena dosa. Maka wa man nasiha aw nama 'anha, siapa yang terlupa dari salat atau tertidur sehingga bangun-bangun sudah keluar waktu atau teringatnya sudah keluar waktu, maka kewajibannya apa? Tajibu alaihi al-mubadaratu ila qada'iha. Wajib atasnya bersegera untuk mengkodoknya, menggantinya. Jadi saat itu juga, begitu dia bangun, sudah jam segini, saya belum sholat zuhur, segera kerjakan sholat. Atau dia lupa, saya belum sholat, segera kerjakan. Ya terkadang manusia itu barakallahu fiikum terbiasa ke masjid, terbiasa lah ke masjid. Atau hujan sangat deras, maka dia lah, sudah saya nggak ke masjid ini zuhur, saya mau sholat di rumah. Nanggungin aktivitas apa begitu, dia kerjakan. Nah, dia merasanya kayak udah sholat karena biasanya apa? Sholat di awal waktu. Nah, ini tadi karena jadi merasanya kayak udah sholat jadi apa gitu. Tahu-tahu teringat tuh, ya tadi saya ini belum sholat ini. Apakah zuhurnya? Apakah asarnya? Jadi saya ke masjid sudah keluar waktu. Apa keluaran? Maka kewajibannya segera mengkodok saat dia ingat, saat dia terbangun. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama 'anha." Siapa yang terlupa dari salat atau nama 'anha, tertidur darinya. Ya, terlupa dari salat, tertidur darinya. "Falyusalliha idza dzakaraha." Hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. Hendaknya dia mengerjakannya ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah baginya kecuali itu. Tidak ada kafarah baginya kecuali hal itu. Itu tadi segera melakukannya. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائت على الفور. Maka wajib bersegera mengqadha atau mengganti salat yang terluput tadi على الفور. Itu saat itu juga. Saat itu juga. Ada saat itu juga ya sekedar dia mungkin ke kamar mandi untuk buang air kemudian berwudu langsung, bukan berarti langsung maksudnya dia tidak ada wudu atau tidak ada apa, tetap dia apa, misalkan ke kamar mandi dulu kemudian berwudu langsung kerjakan, itu maksudnya alam haus saat itu juga tetap apa, taharah terlebih dahulu. Wala yantadiru ila dukhuli waqtis shalah allati tushabihuha. Dan tidak perlu dia menunggu untuk datang waktu sholat yang semisalnya, kama yadhunnu ba'dul awam, sebagaimana dipersangkai oleh sebagian orang awam. Maksudnya di hari berikutnya terlupa zuhur, sudah terlanjur di waktu asar. Tunggu hari berikutnya datang zuhur, dia kerjakan zuhur yang kemarin baru zuhur hari itu. Terlupa dari salat isya, sudah datang subuh, nunggu isya hari berikutnya, kerjakan isya hari kemarin, isya hari itu. Ini keliru. Yang seperti itu salah. Yang betul tadi segera ketika dia ingat, meskipun di waktu subuh ya. Maksudnya apa? Dia bangun waktu subuh, belum isya, ya langsung kerjakan isya dulu, baru dia kerjakan salat subuh. Wala yu'akhiruha ila khuruji waqtin nahyi, tidak pula dia menundanya sampai habisnya waktu larangan. Tidak pula dia menundanya sampai habisnya waktu larangan. Ini juga tidak perlu ditunda. Misalkan sholat subuh. Sholat subuh itu kan berakhir waktunya dengan terbitnya matahari. Setelah terbit matahari itu masih waktu larangan. Ya, waktu larangan sholat itu kan sampai meninggi seukuran apa atau enggak? Sampai meninggi seukuran atau enggak? Yang kurang lebih kalau dimenitkan itu 15 menit setelah terbit. Matahari terbit sampai meninggi seukuran tombak itu kata ulama waktunya kurang lebih 15 menit. Dengan itu datang waktu duha. Nah, ini tidak perlu menunggu kalau dia bangunnya pas terbit tadi. Ya langsung dia kerjakan apa? Subuh, tidak perlu menunggu habisnya waktu larangan tadi. Ya, jadi segera dia kerjakan meskipun itu di waktu larangan salat. Baru yusallihah fil hal, bahkan dia segera kerjakan salat saat itu juga. Nah, ini bagi orang yang terlupa ataupun tertidur, begitu dia ingat apa, langsung ya kerjakan. Nah, ini syarat yang pertama dari syarat-syarat salat itu apa? Dukhulu al-waqt, masuk waktu. Tsaniyan, syarat yang kedua dari syarat-syarat salat, satrul aurat, menutup aurat. Wa min syurutish shalah, dan termasuk dari syarat salat adalah satrul aurat, menutup aurat. Yang namanya aurat itu apa? Aurat itu adalah wa hiya ma yajibu taghtiyatuhu wa yuqabbahu dhuhuru. Itu sesuatu yang wajib untuk ia menutupnya. Sesuatu yang wajib untuk dia menutupnya, wa yuqabbahu dhuhuruhu, dan dianggap jelek tampaknya. Dianggap jelek tampaknya hal tersebut, wa yustahya minhu, dan dia malu darinya. Dan dia apa? Malu dari tampaknya. Dianggap jelek dengan tampaknya, dan dia apa? Akan tertimpa malu ketika hal tersebut tampak. Ini apa? Aurat. Sesuatu yang wajib untuk dia menutupinya, dianggap jelek ketika tampak, dan dia pun malu darinya. Dalil yang menunjukkan bahwa menutup aurat adalah syarat salat, firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian tiap kali ke masjid. Ambillah perhiasan kalian tiap kali ke masjid, itu sholat. Di sini Allah perintahkan untuk mengambil perhiasannya, dan perhiasan minimal dengan apa? Menutup aurat. Berhias minimal, seorang itu berhias kan apa? Menutup aurat. Kalau sudah aurat sudah tertutup, itu apa? Sama sekali tidak ada bentuk berhias. Jadi perintah Allah disini untuk mengambil perhiasan, itu untuk berhias tiap kali sholat. Dan bentuk minimal seorang itu berhias dengan dia menutup auratnya. Kalau sudah menutup aurat, berarti sama sekali dia tidak berhias. Inda kulli masjid ay inda kulli salah. Makna inda kulli masjid, tiap kali ke masjid, yaitu inda kulli salah, tiap kali mengerjakan salat. Tiap kali mengerjakan salat. Itu dari ayat, dari hadis. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض. Allah tidak menerima salat wanita yang telah dewasa. Allah tidak menerima salat seorang wanita yang telah dewasa, ay baligh, itu yang sudah baligh, illa bi khimamin, kecuali dengan berkerudung. Dengan berkerudung. Jadi Allah tidak menerima sholat seorang wanita yang sudah dewasa kecuali dia ketika sholat menggunakan khimar, menggunakan kerudung, atau kepalanya, menutup apa? Kepalanya. Rawahu Dawud at-Tirmidzi wa hasanah. Dikeluarkan oleh Abu Dawud at-Tirmidzi dan dihasankan oleh at-Tirmidzi. Sangat jelas di situ menunjukkan harusnya menutup aurat. Jadi walaupun si wanita ini sholat di dalam rumahnya, tidak ada lelaki yang bukan mahram dalam posisi terbuka kepalanya, tidak memakai kerudung, Allah tidak terima sholatnya. Layak barulah, Allah tidak akan terima sholatnya. Sampai ketika dia sholat, tutup kepalanya dengan kerudungnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan harusnya menutup aurat ketika apa? Mengerjakan sholat. Sekarang dalil dari ijma, Al-Quran, hadis. Sekarang dari ijma. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ajma'u, mereka sepakat. Mereka sepakat, yaitu siapa? Para ulama. Ala fasadi salati, atas rusaknya salat, man taraka thawbahu, orang yang meninggalkan pakaiannya. Atas rusaknya salat, orang yang meninggalkan pakaiannya, wa huwa qadirun, dalam keadaan dia mampu, ala istitari, untuk dia al-istitarbih, untuk dia menutup diri dengannya. Wa sallahu riyadan, dan dia memilih sholat dengan telanjang. Ya, ulama sepakat rusaknya sholat orang yang meninggalkan pakaiannya dalam keadaan dia mampu untuk menutup diri dengannya, kemudian memilih sholat dengan riyadan, dengan tanpa busana. Ini apa? Ulama sepakat. Fala khilafa fi wujubi satri al-aura fi as-salat wa bi hadratin nas, maka tidak ada khilaf mengenai wajibnya menutup aurat, satu di dalam salat, dua di hadapan manusia. Ya, jadi tidak ada khilaf wajibnya menutup aurat fi as-salat, ketika sholat, wabi hadratin nas, ketika apa? Ada manusia, wajib untuk menutup aurat. Wafil khalwah ala sahih, dan juga ya harusnya menutup aurat meskipun fil khalwah, saat dia sendirian, ala sahih, menurut pendapat yang benar, menurut pendapat yang benar. Ini juga ada khilaf. Ada khilaf kalau sifatnya itu orang sendirian. Orang sendirian ada orang, apakah juga disyariatkan menutup aurat? Yang benar kata Ibnu Abdul Barr, tetap disyariatkan menutup aurat. Dalilnya apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfaz 'awratak." Jagalah auratmu. Jagalah auratmu. Illa min zaujatik, kecuali dari istrimu. Au ma malakat yaminuk, atau dari budak wanitamu. Qal, qultu, aku berkata, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, fa idza kana al-qaum ba'dhum fi ba'd, maka bagaimana apabila suatu kaum, sebagian mereka dengan sebagian yang lain, artinya bukan dengan orang lain, ya, satu kaum ada orang-orang dekat, gitu. Apakah itu juga tidak boleh? Kata Nabi, qal fa in istata'ta an la yaraha ahadun fala yarayannaha, jika kau mampu untuk tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka jangan sekali-kali dia melihatnya. Ini menunjukkan walaupun itu sesama kaumnya, orang-orang dekatnya, tetap tidak boleh. Qal, kata Nabi, fa idza kana ahadun khaliyan, maka bagaimana jika salah seorang dari Nabi dia sendirian, khaliyan, khalwat, sedang sendirian, tidak ada orang sama sekali. Qal, kata Nabi alaihi wasallam, Allahu ahaqqu an yustahya minhu, Allah lebih berhak untuk dia malu darinya. Allah lebih berhak untuk dia malu darinya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Nah, ini menunjukkan disyariatkan tetap seorang menutup aurat meskipun apa sendirian. Meskipun apa sendirian. Jadi kecuali ada hajat, ada hajat seorang ke kamar mandi. Nah, ini ada hajat. Kalau itu akalnya lain. Kalau tidak ada hajat sama sekali, maka tetap disyariatkan menutup auratnya meskipun dia sendirian. Nah, Allah wa'alaikumsalam, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita tetap mau di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan mungkin? Gini, Bangga. Kalau imam itu dijadikan itu tuh diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau imamnya itu tidak kunut, bagi mereka jamaahnya yang berpendapat qunut, ya jangan dia tetap memaksakan diri untuk membaca qunut. Ya, imam sujud, ya dia sujud. Dalam hadis yang disebutkan selanjutnya, idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjud. Kalau imam itu takbir, kamu takbir. Kalau imam rukuk, kamu rukuk. Kalau imam sujud, kamu sujud. Sehingga tidak dibenarkan seorang memaksakan diri membaca qunut dalam keadaan imamnya tidak. Nah, terlebih membaca qunut ini sendiri yang rajih bahwa tidak dicontohkan yang demikian, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terus-menerus membaca qunut di waktu subuh kecuali yakni terkait qunut nazilah. Terkait qunut nazilah itu ada keadaan tertentu baru beliau membaca qunut, bahkan itu selama sholat 5 waktu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain tidak ada? Gimana? Kalau sebaliknya, kalau sebaliknya imamnya qunut, kita bagaimana? Kalau itu terjadi perselisihan di kalangan ulama, ada yang berpendapat tetap mengaminkan, ya, karena tadi imam dijadikan untuk diikuti. Seperti dulu saya pernah tanyakan kepada Syekh Abdullah Salfik, hafizahullah, dia pendapatnya kita mengaminkan. Kita mengaminkan. Tapi di sana ada ulama yang lain berpendapat, ya, kita tidak perlu mengaminkan karena kita meyakini ini tidak dicontohkan lagi, maka tidak diaminkan. Sehingga seperti Syekh Mubil rahimahullah pendapatnya demikian. Ya. Sehingga mungkin itu perkara dipersisikan para ulama, ada yang pendapat tetap mengaminkan. Kalau mengaminkan ya berarti kita mengangkat tangan, diaminkan gitu. Kalau ada yang berpendapat tidak, ya dia cukup dia atau dia baca doa iktidal diperpanjang. Kan ada riwayat lain yang menunjukkan ada bacaan iktidal yang panjang. Demikian. Yang lain pun ya, dari saat سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فضل الله عليك Thank you.